Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. أما بعد, Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatul Wusabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari alamatul isim. Alamat-alamat isim, bahwasannya isim mempunyai beberapa alamat yang dengan alamat tersebut isim bisa dibedakan dari fi'il dan harf. Dan disebutkan di sini ada 4 alamat. Yang pertama al-khafad atau al-jar, yang kedua at-tanwin, yang ketiga dukhul al, alif dan lam, yang keempat dukhul huruf al-khafad atau huruf al-jar. Dan kapan didapat, ya, pada suatu kalimat satu saja dari alamat-alamat tersebut, ya, atau dia bisa menerimanya, maka kalimat tersebut adalah isim. Nah, kalimat tersebut adalah isim. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan alamat-alamat al-fi'il. Alamat-alamat al-fi'il. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-fi'lu wal-fi'lu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta uttanis as-sakinah. والفعل يعرف بقد والسين والصوفة والتاء التأنيث الساكنة. Fi'il itu diketahui, ya, dikenal dengan qad. Alamat pertama adalah qad. Alamat yang kedua adalah asin, yaitu huruf sin yang mendahului fi'il. Fi'il mudhari nanti kita akan jelaskan. Wasaufa, kemudian ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah kan kita jelaskan. Dan sebagaimana alamat isim yang tidak hanya terbatas pada 4 ini saja, demikian juga alamat-alamat fi'il tidak terbatas pada empat ini saja. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Yatamayyazu al-fi'lu an akhawaihi al-ismi wal-harfi bi'alamatin kathiratin dhaqaral musannifu minha arba'an. Al-ula qad, al-thaniyatu as-sin, al-thalithatu sawfa, al-rabi'atu ta'ut ta'nith, as-sakinah. Al-fi'il, fi'il itu berbeda, dibedakan dari dua temannya, yaitu isim dan harf, dengan alamat-alamat yang banyak, dan musannif menyebutkan empat di antaranya. Yang pertama qad, yang kedua sin, as-sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat ta'ut ta'nits, as-sakinah. Qala wa hadhihi al-alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimah. Dan alamat-alamat ini diantaranya ada yang terdapat pada awal kalimah. Qad wa sin wa saufa, seperti qad, wasin, wasofa, semuanya di awal kalimat. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimah. Dan ada yang letaknya di akhir kalimat. Yaitu contohnya kata it-ta'nits as-sakinah. Ta'at-ta'nits as-sakinah. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kana taqbaluha hakamta 'alayha bi annaha fi'lun. Dan kapanpun engkau melihat pada satu kalimat, ya, alamat dari alamat-alamat ini atau kalimat tersebut menerima, ya, salah satu dari alamat-alamat ini, maka engkau hukumi kalimat tersebut bahwasanya kalimat tersebut adalah fi'il. Baik, kita mulai dengan qad. Alamat yang pertama adalah qad. Fa innaha alamatun tadkhulu 'alal madhi wal mudhari'. Ya, qad tadkhulu ala al-madi. Kemudian tadkhulu ala al-mudhari. Ini qad masuk kepada fi'il madi dan juga masuk pada fi'il mudhari'. Fa in dakhalat 'ala al-madi dallat 'ala ahadi ma'nain. Ya, dallat 'ala ahadi ahadi ma'nayain. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, dia menunjukkan satu di antara dua makna. Qad tadkhul ala al-madhi. Mana makna yang pertama? Ya, at-tahqiq. Ahaduhuma at-tahqiq. At-tahqiq. Ay tahqiq wuku al-fi'il. Tahqiq yaitu menunjukkan bahwasanya fi'il benar-benar sudah terjadi. nahu, qad, safara, aliyun. Qad safara aliyun. Ya. Wa qawluhu ta'ala, qad aflahal mu'minun. Maka faqad di sini harfu tahqiq. Ya. Qad adalah harfu tahqiq di sini. Dan masing-masing dari safara dan aflaha ya adalah fi'il madhi. Apa dalilnya? Bidalili dukhuli qad 'alaihi. Ay tahaqqaqa safaru Ali wa falahul mu'minin. Ya. Dengan maksudnya qad padanya dan menunjukkan makna tahqiq. Maknanya tahaqqaqa safaru Ali wa falahul mu'minin. Telah terjadi ya safarnya Ali dan falahnya kemenangan kaum mu'minin. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau dia masuk kepada fi'il madi, maknanya adalah at-takrib. Ay takrib wuku'il fi'il. Takrib wuku'il fi'il. Yaitu fi'il akan terjadi. Nahwu. Paling gampang contoh ini ya, ketika qomat ya diucapkan apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalatu. Baik, qomat ya telah tegak apa atau hampir tegak. Jawabannya adalah hampir karena belum dilakukan. Qad qamatis shalah. Hampir dilaksanakan. Ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kata muadzin. Ya. Kata orang yang iqamah. Baik. Apa maknanya? Maknanya hampir dilaksanakan. Faqad harfu taqrib wa qama fi'lun madi madin bidalili dukhuli qad 'alaih. Aikoruba waktu kiamiha, yaitu ya waktu untuk menegakkan sholat itu sedang atau sebentar lagi. Ini kalau qad masuk kepada fiil madi, dia menunjukkan di antara dua makna at-tahqiq atau at-taqrib, at-taqrib. Dan qad juga bisa masuk kepada fi'il mudhari. Wa inda khalat ala al-mudhari'i dallat ala ahadi maknayain aydan. Ya. Kalau qad ini masuk kepada fi'il mudhari', dia juga menunjukkan salah satu dari dua makna juga. Yang pertama, at-taqlil. At-taqlil. Yaitu taklil wuku'il fi'il. Yaitu menunjukkan terjadinya fi'il itu jarang. Ya. Nahwu. Qad yanjahu. Qad yanjahu al Al-Kasulu. Qad yanjahu al-Kasulu. Yanjahu lolos misalnya. Lulus atau kita katakan lulus. Al-Kasul orang yang pemalas. Biasanya orang yang pemalas bagaimana? Orang yang pemalas biasanya dia tidak berhasil. Dia tidak lolos atau tidak lulus. Ya. Maka ketika kita katakan qad yanjahu al-Kasulu. Maka qad di sini menunjukkan makna at-taqlil sedikit. Ya. Bisa jadi, bisa kita katakan bisa jadi atau terkadang ya orang yang pemalas itu lulus. Itu kita artikannya. Wa qad contoh yang lain dari sini qad Yajudu al-bakhilu. Terkadang orang yang bakhil itu dermawan atau dia pemurah, ya dia memberi. Maka qad di sini adalah harfu faqad harfu taqlil. Qad di sini adalah harfu taklil. Ya. Wa kullun min yanjahu wa yajudu. Ya, kita fokusnya adalah dia sebagai alamat. Dan masing-masing dari yanjahu dan yajudu pada contoh adalah fi'lun mudari'un. Adalah fi'il mudari' bidalili dukhuli qad alaihi. Ya. Dalilnya adalah masuknya qad padanya. Ay yakillu najahul kasul wajudul bakhil. Maknanya yakillu. Yakillu apa yang sedikit? Yaitu jarang terjadinya. Najahul kasul lulusnya orang yang malas dan judu al bakhil. Ya, murah hatinya orang yang pelit. Yang kedua sebaliknya. Kalau tadi at-taqlil. Makna yang kedua adalah at-taksir. Taksir wuku il-fi'il. Ay, taksir wuku al-fi'il. Nahu qad yanjahu al mujtahidu. Wa qad yajudu Al-Karimu. Ya, menunjukkan makna takhir. Qad yanjahu al-mustahidu. Orang yang rajin itu lulus. Ya, memang kebanyakan demikian. Yang lulus, yang berhasil adalah orang rajin. Ya, wa qad yajudu al-karim. Qad di sini maknanya sering. Ya, yaksur. Faqad harfu takhir. Wa kulun min yanjah. Wa yajudu fi'lun mudhari'. Masing-masing dari yanjah dan yajudu adalah fi'il mudhari'. Ya. Bidalil. Dalilnya adalah masuknya qad padanya. Maknanya. Ay yaksuru najahul mujtahid wajudul karim. Ya. Yaksuru. Ya. Sering terjadi adalah najahu. Lulusnya orang yang rajin. Dan murah hatinya orang yang dermawan. Tanbih. Qad yadkhulu harfu qad 'ala al-fi'lil mudhari' fa yufidu at-tahqiq nahu qawlihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad bisa jadi masuk kepada ya. Qad yadkhulu harfu qad ya. Harfu qad qad yadkhul. Ini qad di sini menunjukkan taklil. Ya, terkadang bisa masuk kepada fi'il mudhari' fa yufidu tahqiq. Ya, tapi memberikan makna at-tahqiq, bukan at-taklil atau at-taksir. Nahu qawlihi ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Faqad fi hadhihi al-ayah, ya, qad pada ayat ini, wa nahwiha, ya, dan yang semisalnya, harfu tahqiq adalah harf yang menunjukkan makna tahqiq. Wa nara fi'lun mudhari, sementara nara adalah fi'il mudhari. Ai tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika, maknanya tahaqqaqat, telah terjadi, ya, ru'yatuna, kami melihat engkau taqalluba wajhika, ya, bolak-baliknya wajahmu, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan kiblat dari arah Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Dan ini juga sebenarnya terdapat isbat sifat ar-ru'yah, sifat melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke alamat yang kedua. Alamat yang kedua adalah as-sin. Takhtas bil mudhari. Hanya khusus masuk pada fi'il mudhari wa tadullu ala at-tanfis. Ay wahuwa at-tanfis, mana at-tanfis, wahuwa al-mustaqbal al-qarib. Mustaqbal al-qarib. As-sin, dia khusus masuk pada fi'il mudhari' dan menunjukkan makna tanfis. Apa itu tanfis? Al-mustaqbal al-qarib. Ya, yaitu waktu al-mustaqbal yang qarib, yang dekat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas. Saya qulu sufaha'u minan nas. Ya. As-sin yang ada pada yaqulu, saya qulu as-sufaha'u minan nas. Berkaitan, ayat ini berkaitan dengan apa? Dipindahkannya, diubahnya kiblat kaum muslimin yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa, kemudian diubah, diganti menjadi menghadap Ka'bah. Maka pasti akan ada reaksi. Ya. Dan reaksi negatif adalah dari siapa? Dari orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Saya qulu sufaha'u minan nas. Nah, syahidnya di sini adalah sin yang ada pada yaqulu. Saya qulu. Fasin di situ adalah harfu at-tanfi, harfu tanfis. Ya. Di sini ada contoh sebelumnya. Nahu sayakumu zaidun. Sayakumu zaidun. Kelewat afan. Ada contoh sebelumnya. Ya. Sayakumu zaidun. Yakumu dan yakulu masuk padanya sin yang menunjukkan makna tanfis. Maka yakumu dan yakulu adalah fi'lun mudari'un bidaril. Ya, dalilnya apa? Masuknya asin kepadanya. Maksudnya asin kepadanya. Itu huruf sin. Kemudian yang ketiga, saufa. Alamatun takhtasu bil mudhari' juga. Wa tadullu ala at-taswif, namanya istilahnya ya. Wa huwa al-mustaqbal al-ba'id. Saufa adalah alamat yang khusus masuk pada fi'il mudhari' dan menunjukkan makna taswif. Apa itu taswif? Al-mustaqbal al-ba'id. Sin dan saufa sama-sama menunjukkan makna mustaqbal. Ya, bedanya sin ini tanfis, mustaqbal al-qarib, mustaqbal yang dekat. Adapun saufa mustaqbal ba'id. Ya, kenapa demikian? Karena saufa hurufnya ada tiga, sin, waw, dan fa. Sementara sin hanya satu huruf, yaitu sin. Lalu apakah yang demikian pengaruh? Ya, pengaruh. Karena ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ya, tambahan yang ada pada bentuk ya, atau penyusun kalimat ini menunjukkan ya tambahan makna, yang tambahan makna ya, artinya itu pengaruh terhadap maknanya. Ini harus diingat-ingat ya, karena dalam bahasa Arab demikian. Ya, dua huruf dengan tiga huruf itu tidak sama. Satu huruf dengan dua huruf tidak sama. Ya. Ketika dia ada huruf yang lebih, maka akan menunjukkan makna yang lebih. Ya, menunjukkan makna yang lebih. Nahu contohnya. Saufa yakumu zaidun. Ay al-fil mustaqbal al-ba'id. Zaid, kalau diartikan bahasa Indonesia, maknanya sama, yaitu akan. Zaid akan berdiri. Ya. Wa qawluhu ta'ala saufa yu'tihim ujurahum. Tapi kapan dia akan diberikan? Saufa yu'tihim, Allah akan memberikan ya pahala mereka. Kapan? Yaitu pada hari kiamat. Fasaufa harfu taswifin wa kullun min yakumu wa yu'ti fi'lun mudari'un bidalili dukhuli saufa alaihi. Dan masing-masing dari yakumu dan yu'ti adalah fi'il mudhari' karena ya masuknya sofa kepadanya. Kemudian yang keempat, ta'u at-ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah. Alamatun. Ta'u ta'nis as-sakinah ini alamat. Tahtas. Bil-madi. Hanya khusus masuk kepada fi'il madi. Watadullu. Maknanya tadullu. Ala. Ta'nisil fa'il. Ya, fungsi ta'ut ta'nis as-sakinah menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annas. Nahu qamat hindun. Qamat hindun. Wa qawluhu ta'ala. Wa ja'at sakratul mauti bilhaq. Baik. Syahidnya di sini adalah qamat dan ja'at. Fakulun min qama wa ja'at fi'lun madi. Kenapa? Bidalili luhu kita itta'nis bihi. Karena dia diikuti oleh ta'ut ta'nis. Ya, qamat dan ja'at. Mana fa'ilnya? Qamat fa'ilnya hindun, perempuan. Mu'annas. Ja'at, mana fa'ilnya? Sakratu. Sakratu juga, ya. Fa'ilnya mu'annas. Wa qawluhu as-sakinah ay fi aslil wada' fala yadurru tahrikuha li'aridin katakhallus min iltiqa' is-sakinain. Dan dikatakan as-sakinah yaitu sukun, ta'ut ta'nis yang sukun, yaitu pada asalnya. Ya, kalau ternyata dia berharokat karena suatu sebab, misalnya takhallus, dia berlepas dari iltika isakinain, ketemunya dua sukun. Nahu qawlihi ta'ala, qalati imra'atul aziz. Ya, qalati. Taknya dikasrahkan di sini. Apakah taknya tetap dikatakan ta'ut ta'nis sakinah? Ya. Ya, asalnya qalat. Tetapi karena setelahnya adalah hamzatul wasali yang sukun juga, maka harus di apa? Ya, ditahrikkan. Jadi qalatim ra'atul aziz. Faqala fi'lun madin wa ta'ut ta'nis as-sakinah wa innama hurrikat bil kasri liltika is-sakinain wa huma ta' wal mim. Ya ada ta' dan mim. Hamzah wasalnya tidak dihitung. Kenapa ditahrik, diberi harakat menjadi kasrah? Karena ada ketemu dua sukun, yaitu tak, ya, qalat, kemudian imra'atu, ada mim, mimnya juga sakinah. Maka, ya, di harakati yang sebelumnya, menjadi qalat imra'atul aziz. Qala walhasilu mimma sabaqa anna alamatil fi'li. al-mutaqaddimata tanqasimu ila thalathati aqsam. Dan kesimpulannya dari yang telah lalu bahwasanya alamat-alamat fi'il al-mutaqaddimah ya terbagi menjadi tiga macam. Qismun mukhtasun bil madi, ada yang dia khusus untuk fi'il madi, wa huwa ta'ut ta'nis as-sakinah, yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Yang kedua, wa qismun mukhtasun bil mudhari', yang dia khusus terdapat pada fi'il mudhari'. Ya, wa huwa asin wa saufa. Kemudian wa qismun mustarik bainahuma, ya, yang dia bisa masuk kepada keduanya, bisa masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Wa huwa qad, ya, yaitu qad. Ya. Tanbih. Sakata al-musannifu an alamati fi'lil amr. Tanbih bahwasanya al-musannif tidak menyebutkan alamat dari fi'il amr. Wa alamatuhu murakkabatun min amrain. Ya, sekarang alamat fi'il amr. Apa yang menjadi alamat fi'il amr? Yang pertama, yadullu ala talab. Fi'il amr itu yadullu ala at-talab. Menunjukkan makna talab, ya, permintaan. Yang kedua, yakbal ya'a. Dia bisa menerima ya al-mu'annasah. Al-mukhatabah. Ya, kita kenal ya al-mukhatabah. Contohnya, nahwu ijtahid. Ijtahid. Ijtahid ini adalah fi'il amr. Apa dalilnya? Dalilnya adalah atau alamatnya, pertama ijtahid menunjukkan mana talab. Talabul ijtihad min ijtahid ya zaidu. Talabul ijtihad min zaid. Dan dia bisa menerima ya'ul mukhatabah. Ya, ya su'adu ijtahidi, ya Fatimatu ijtahidi. Fa ijtahid fi'lu amrin li'annahu dalla 'ala talab wa huwa talab ijtihad. Ya, ijtahid di sini adalah fi'il amr karena dia menunjukkan makna talab, yaitu talabul ijtihad. Wa yaqbalu ya al-mu'annasah al-mukhatabah, dan bisa menerima ya al-mukhatabah. Taqulu ijtahidi ya Hindu. Qala ta'ala wastaghfir li dhanbik. Ya. Dan bisa masuk ya di situ, wastaghfiri li dhanbik, pada surat yang lain. Baik. Tanggung, kita masuk ke alamat al-huruf. Ya, supaya kita bisa masuk pada al-i'rab. Alamatu al-harf. Apa yang menjadi alamatul harf, huruf? Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu al-ismi wala dalilu al-fi'li. Al-harf adalah ma la yasruh. Alamatnya adalah apa yang tidak bisa masuk kepadanya alamat isim dan juga tidak bisa masuk padanya alamat fi'il. Apa maknanya? Maknanya adalah ya alamatul harf adamul alamah. Alamat harf adalah tidak adanya alamat. Tidak adanya alamat isim dan tidak adanya alamat fi'il padanya. Kalau dia tidak bisa masuk alamat isim padanya dan tidak bisa masuk pada alamat fi'il, maka dia adalah harf. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Yatamayazul al-harfu an akhawahi al-ismi wal-fi'il bi anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'il. Ya, harf bisa dibedakan dari dua temannya isim dan fi'il dengan alamat. Apa alamatnya? Bahwasanya alamatnya dia tidak bisa menerima alamat isim dan tidak bisa menerima alamat fi'il yang telah disebutkan. Ya, nahu hal wa fi wa lam. Ya, contohnya hal, fi, dan lam. Fahadihil ahruf wa nahuha la taqbal alamatil isim. Ya, contohnya. Hal, wa, fi, wa lam. Tidak bisa kita katakan misalnya hali, tidak. Ya. Ini tidak bisa. Atau al-hal. Tidak bisa. Ya. Atau fi al-hal, ala al-hal. Tidak bisa. Ya, atau qad hal. Tidak bisa. Dia tidak bisa menerima alamat isim dan tidak bisa menerima alamat fi'il. Fahadihil ahruf wa nahuha la taqbal alamatil isim. Tidak menerima alamat isim wala alamatil fi'il. Fala yuqafil awal masalan min hal. Tidak bisa. Wala al hal. Wala qad hal. Wala saufa hal. Saufa hal. Ya. Ya. Tidak bisa juga. Falamma ra'aynahu. Ketika kita lihat. La taqbal syai'an min alamatil isim wala syai'an min alamatil fi'il arafna annahu harf. Dia tidak bisa menerima alamat isim dan juga tidak bisa menerima alamat fi'il, maka kita tahu bahwa itu adalah harf. Wa mithluhu fi wa lam, dengan demikian juga fi dan lam. Fa'adamu qabulil kalimah al-alamati fa'adamu qabulil kalimati al-alamati sabiqata alamatun alamatun ala harfiyatiha. Maka tidak menerimanya kalimat, ya, dari alamat-alamat terdahulu, ini adalah alamat akan, ya, sifat hurufnya, yaitu dia adalah huruf. Dia adalah huruf. Ya. Wa qawluna nahu hal wa fi wa lam isyaratun ila annal huruf ala thalithati aqsam. Ya, dan beliau mengisyaratkan dengan tiga contoh hal, fi, dan lam dari contoh yang beliau sebutkan. Ini adalah isyarat bahwasanya huruf terbagi menjadi tiga macam. Qismun mukhtasun bil asma, ada huruf yang cuma bisa masuk pada isim. Ka hurufil jar, contohnya hurufil jar. Ya, wa al dan juga al, alif lam dan yang selainnya. Wa qismun mukhtasun bil af'al. Ada yang dia masuk hanya kepada fi'il-fi'il saja. Ya, contohnya al-jawazim. Ya, fi'il-fi'il yang menjazamkan. Begitu juga qad wa ghairuha. Ya, sin, saufa, sama. Wa qismun mustarak bainahuma. Ada huruf yang bisa masuk, ya, kepada isim dan juga sekaligus kepada fi'il. Kahal, wala, contohnya hal. Hal Zaidun qa'imun, hal qama Zaidun, wala, begitu juga la annafiyah, wa ghairuha, dan yang selainnya. Takulu hal ja'a Zaidun, wa hal Zaidun qa'imun, ya, ini, ya, hal bisa masuk pada kedua-duanya. Wallahu ta'ala alam, ya, kita sekian dari alamat, alamat isim, fi'il, dan harf. Ya, maka yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan inti, yaitu masalah al-i'rab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.